Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala, pada pertemuan malam ini kita akan membaca kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari kitab yang berjudul Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar, yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Karya beliau ini termasuk karya terbaik dalam penulisan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karya yang akan kita baca ini ringkasan dari kitab aslinya. Kitab aslinya besar, Rahiqul Makhthum namanya, Ar-Rahiq Al-Makhthum. Lumayan besar dan penjabarannya luas. Kemudian diringkas oleh beliau menjadi kitab Raudhatul Anwar fi Sirat Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan beberapa mukaddimah pendahuluan berkaitan dengan sirah itu sendiri. Sekarang kita akan baca kitab yang akan kita kaji. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan inti dari kitab ini, kita akan membaca pendahuluan mukaddimah dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala afdhal rusulih wa khatami anbiya'ihi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan yang paling utama dan penutup para nabi, Muhammadin as-sadiqil amin, yaitu junjungan Nabi Muhammad, orang yang terpercaya dan yang jujur. Al-mab'uth ilal ahmari wal aswadi ajma'in, nabi yang diutus kepada semua lapisan masyarakat, baik yang berkulit merah atau yang berkulit hitam. Wa ala alihi wa sahbihi hamalati liwa'id-din, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang membawa bendera agama ini. Wa 'ala man tabi'ahum bi ihsan minal a'immati wal hudat wad du'at wal atqiya wassalihin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada umat yang mengikuti beliau dan mereka dengan baik, dari para ulama yang mendapatkan petunjuk dan para da'i yang bertakwa lagi salih. Wa ala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin, dan salawat serta salam kepada orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan mereka sampai hari kebangkitan. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fa inna siratan nabawiyah min asrafil ulum wa a'azziha wa asnaha hadafan wa matlaban. Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi, merupakan ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling tinggi tujuan dan tuntutan. Biha ya'rifu ar-rajulul muslim ahwala dinihi wa nabiyyihi. Dengan mempelajari kehidupan Rasul, seorang muslim akan mengetahui bagaimanakah agama dan bagaimanakah nabinya. Wa ma syarafahu Allah taala bihi min arumatil asl wa karamil muhtad. Dan seseorang itu akan mengenal bagaimanakah keutamaan yang Allah berikan kepada nabi tersebut berupa nasab yang terpandang. Summa ma akramahu bihi min ikhtiyarihi lil wahyi war risalah. Dan dengan mempelajari kehidupan Rasul, seseorang itu akan mengetahui keutamaan yang Allah berikan kepada beliau berupa wahyu dan kerasulan. Wa hamli 'abdi da'wati ilayhi wa ila dinihi. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau membawa cahaya dakwah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah dan kembali kepada agamanya. Thumma ma qama bihi sallallahu alaihi wasallam min badlil juhudil mutawasilah. Kita juga bisa mempelajari dan mengambil pelajaran dari semangat dan perjuangan beliau dalam berdakwah. Wa ma'anahu minal bala wal mihan fi hadzal sabil. Kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimanakah teguhnya beliau, sabarnya beliau dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam berdakwah. Wa ma hadiya bihi bi jambi dzalik min nusratillah wa ta'yidihi bi junudi ghaibihil maknun. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari pertolongan Allah yang Allah berikan kepada beliau berupa tentara-tentara yang tidak terlihat dengan mata kepala. Wa malaikatihil bararatil kiram, bantuan dari malaikat-malaikat yang mulia. Wa bitaujihil asbab wa inzalil barakat wa khawarikil adat wa ghairi dzalik. Dan dengan adanya usaha-usaha, barokah-barokah dan karomah-karomah yang beliau dapatkan dan selain itu. Wa qad kathural ihtimam bihadzal mawdu' fi qadimiz zamani wa hadithi dirasatan wa kitabatan wa ta'lifan. Dan banyak sekali dari kalangan para ulama sejak zaman dulu mereka memperhatikan dan menyusun sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan bentuk tulisan atau bentuk pengajaran. Li'annahu amalun yanbathiqu min samimil iman. Karena amalan tersebut adalah amalan yang muncul dari keimanan seseorang. Wa gharizatil hubbi wattafani. Dan muncul dari kecintaan yang mendalam kepada Nabi tersebut. Illa anna amatal qa'imina bidhalik lam yufu haqqahu min at-tahqiq. Hanya saja kebanyakan orang yang menulis sejarah Nabi itu kurang memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Bal adkhalu fi ma wafaqa afkarahum wa muyulahum wa awatifahum. Bahkan sebagian mereka memasukkan pemahaman dan pemikirannya pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kebanyakan orang yang menulis tentang sejarah kehidupan Rasul itu banyak yang sudah tercampuri, sudah enggak murni. Mungkin tercampuri dengan berita-berita dusta yang diatasnamakan Rasul, atau di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang dihasilkan dari pemikiran mereka yang kemudian dimasukkan dalam sejarah kehidupan beliau. Walau lam yakun lahu hadzun min as-sihhati wath-thubut. Dan yang disayangkan lagi, kebanyakannya itu tidak sahih dan tidak nyata. Yakni banyak berita-berita palsu, cerita-cerita fiktif bukan fakta yang dimasukkan dalam sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dijelaskan. Yang penting digabung, dimasukkan semua tanpa dipilah-pilah. Ini yang sahih, ini yang nyata, ini yang fakta, ini yang dusta, ini yang fiktif, enggak dipilah-pilah. Yang penting disebutkan. Ini berbahaya. Bal ja'u bi ba'di ma huwa mustadimun bi usuluddin wa kharijun an hayzin nutaqil ma'qul. Bahkan sebagiannya itu ada berita-berita yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan tidak masuk akal. Yakni banyak berita-berita yang disisipkan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nadran ila dzalik, melihat kenyataan seperti itu, iqtaraha alayya ba'dul ikhwan, ada sebagian murid-muridku yang memberikan usulan bita'lifi kitabin jadid fi hajmin mutawassut. Mereka meminta kepadaku untuk menulis sebuah kitab yang pertengahan, tidak terlalu ringkas, tidak terlalu melebar, yakni pertengahan. Ajma'u fihi ma huwa tsabit wa mu'tarafun bihi 'inda a'immati hadzal ban, yang pada karya tersebut saya mengumpulkan berita-berita yang sahih, cerita-cerita yang fakta yang dikenal oleh para ulama yang ahli dalam sejarah. Jadi dalam kitab ini nantinya banyak beliau bawakan riwayat-riwayat yang menurut beliau sahih, menurut beliau nyata dan fakta. Meskipun ada beberapa yang perlu ditinjau ulang, ada beberapa yang mungkin tidak sahih. Namun kebanyakan yang disebutkan dalam kitab ini itu sahih dan fakta nyata adanya. Ma'a mura'ati mustawan nasyi'in wa 'amatid darisin. Tentunya kitab ini disesuaikan dengan kapasitas para pelajar dalam bidang ini. Mutajanniban al-ijhaf wal-inhiraf, dan saya tidak terlalu melebar atau bertele-tele dalam membawakan pembahasan ini. Fatalabtu minallahi taufiq was-sadat, aku memohon kepada Allah taufik dan juga hidayah. Wa bada'tu bil 'amalil matlub, dan saya mulai untuk menulis kitab tersebut. Mustamiddan fi dhalik min al-Qur'anil Karim wa tafasirihi al-mu'tamadah, dan saya menjadikan sumber dalam penulisan kitab ini Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya. Tsumma min kutubis sunnati was-sirah, kemudian saya ambil juga dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah yang ada. Jadi kitab ini bersumber dari beberapa sumber, banyak sumber. Sumber yang inti itu Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab sejarah yang terkenal. Wa mustafidan bima yujadu fiha min al-qara'in wasyahadat ad-dakhiriyah, dan saya juga mengambil dari kitab-kitab tersebut keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata. Wa ma yuhitu biha min asy-syahadatil kharijiyah, dan saya sertakan juga bukti-bukti dari rujukan-rujukan yang lain. Wa atharat an takuna al-ibara ma'khudah min ar-riwayat wa kalamil awail biqadri imkan, dan saya berusaha sekuat tenaga bahasa yang saya gunakan adalah bahasa hadis atau bahasa para ulama yang menulis kitab-kitab sejarah. Jadi beliau mengambil beberapa hadis, beliau kumpulkan, kemudian beliau bahasakan seperti bahasa sejarah atau alurnya seperti alur cerita. Padahal hadis, tapi beliau bahasakan dengan bahasa seperti cerita. Ma'al ikhtisar wal ikhtiyar, tentunya ringkas dan saya pilih. Wa arju anni qad addaitul matlub ila haddin qarib, dan saya memohon semoga usahaku ini mendekati kebenaran. Wa adu Allah subhanahu ayyanfa'a bihil muslimin wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa baraka wa sallam. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan karyaku ini bermanfaat untuk semua umat Islam dan menjadikannya ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah yang mulia. Salawat dan salam serta barokah semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita dan makhluk yang paling baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pendahuluan yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Karena dari perjalanan Rasul inilah kita bisa mengetahui bagaimanakah sunnah-sunnah beliau, bagaimanakah asal-muasal Islam, bagaimanakah sejarah Islam. Tapi perlu diperhatikan, ketika kita mempelajari atau membaca kitab-kitab sejarah yang dibukukan pada zaman belakangan ini, kita harus memperhatikan. Karena banyak di antara buku-buku itu yang tidak selektif, ya. Yang penting dikumpulkan, yang penting nulis, yang penting tebel bukunya, selesai. Tanpa memperhatikan keakuratan berita dan ceritanya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah fakta? Apakah nyata? Apakah sahih? Tidak diperhatikan. Banyak yang seperti itu. Maka tentunya untuk keselamatan, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, maka bacalah dari kitab-kitab sejarah para ulama yang ahli dalam bidang ini, tentunya dari kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin. Kemudian baru setelah itu beliau mulai menjelaskan satu persatu dari sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala ketika kita membaca apa namanya kitab ini, insyaallah taala akan kita sertai ya keterangan atau faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah dan cerita yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, dan kalau memungkinkan, mungkin kita akan sebutkan juga, kalau berupa hadis akan kita sebutkan hadis itu diriwayatkan oleh siapa, wa ila akhirih. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Ini sudah isya ya? Sudah adzan ini ya? Oh, belum. Oh, masih jauh. Ah, tayyib. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla an-nubuwah. Bab nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkembangan beliau dan keadaan beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Sekarang beliau akan membawakan bagaimanakah kedudukan nasab beliau, bagaimanakah perkembangan beliau, dan bagaimanakah kehidupan beliau sebelum beliau dipilih dan diangkat menjadi seorang nabi. An-nasabus syarif, nasab beliau adalah huwa akramu khalqillah wa afdalu rusulih wa khatamu anbiya'ih. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia, utusan Allah yang paling utama, dan penutup semua nabi-nabinya. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sampai sini. Orang Arab itu paling menjaga nasab ya, bapaknya, kakeknya, bapak kakeknya, bapak-bapak kakeknya, bapak-bapak-bapak kakeknya, bapak-bapak-bapak kakeknya, semuanya hafal ya, itu orang Arab. Bahkan di antara kabilah-kabilah yang ketat dalam urusan nasab ya, kalau kabilah mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, mereka biasanya ada calling ya. Jadi kalau ada anak mereka yang lahir, kalau laki-laki langsung disampaikan ke pusat ya. Nanti di bagian pusat itu ada bagian nasab, bagian yang nulis nasab ya. Laki-laki langsung tulis dari anaknya fulan muncul fulan. Kalau perempuan enggak ditulis. Karena kalau sudah perempuan, nanti anaknya ikut nasab yang lakinya, lain-lain kabilah sudah ya. Itu ditulis terus demikian. Itu bagi kabilah-kabilah yang betul-betul menjaga nasab. Itu khasnya orang Arab. Kalau orang-orang kayak kita gini, orang-orang Jawa ya, jangankan buyut ya, kadang kakek aja lupa. Bahkan ada sebagian yang enggak tahu bapaknya kayak mana, ya. Barakallahu. Kalau orang Arab, masyaallah, beliau mereka menjaganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, panjang. Dan nama-nama yang tadi kita baca itu nama-nama yang disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Nasabnya beliau seperti itu dan itu nyata dan sahih. Wa Adnan min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam bil ittifaq. Dan Adnan ini kakek beliau yang paling tinggi itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam dengan kesepakatan para ulama. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu sampai Nabi Ismail. Kalau Nabi Isa nasabnya sampai Ishak, ya. Kalau kita melihat, ya, kita melihat sebenarnya nasabnya beliau ini itu bukan asli Arab. Ya. Jadi Adnan, kakek beliau ini Adnan itu bukan asli Arab, tapi Mu'arab, dianggap Arab. Jadi Arab itu dari dua keturunan. Keturunan yang pertama, keturunan Arab, asli Arab. Dan itu tempatnya di Yaman. Dari garis keturunan Bani Qahtan. Bani Qahtan. Itu Arab asli dan Arab asli Yaman. Yaman. Apa namanya? Kemudian yang dianggap Arab, itu dari keturunan Adnan. Dari keturunan Adnan. Jadi Arab itu ada Arab asli, ada yang diarabkan. Arab asli disebut Arab Aribah. Arab Aribah. Kalau Arab yang dianggap Arab disebut Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah. Jadi garis keturunan Arab itu ada dua. Ada Arab asli, ada Arab yang dianggap Arab. Dan Rasul alaihi salatu wassalam itu lahir dari Arab Musta'rabah, bukan asli. Karena kakek beliau yaitu Nabi Ismail itu bukan Arab, tapi nikah dapat orang Arab dari keturunan Bani Jurhum. Ya. Jadi Nabi Ismail tinggal di sekitar Mekah. Sah? Karena Nabi Ibrahim di situ membangun Ka'bah. Kemudian datang orang-orang Arab dari Yaman, dari kabilah Jurhum ke sana. Kemudian nikah dengan Nabi Ismail. Barakallahu fiik. Nah, garis keturunannya pada asalnya tidak dianggap Arab. Otomatis istrinya Nabi Ismail dan anak keturunannya diikutkan nasabnya dengan nasab Nabi Ismail, bukan kabilah Jurhum. Mafhum ya? Tapi mereka dianggap Arab dan nasab mereka lebih utama daripada nasab orang Arab asli. Kok bisa? Kok bisa nasab beliau lebih utama daripada orang Arab asli? Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdalun nasab al-Arab. Nasab yang paling afdal itu bangsa Arab. Itu nasab yang paling afdal. Nah, tapi nasabnya beliau itu lebih utama daripada orang Arab asli. Kenapa? Hah? Asal. Karena Nabi, ada Nabi di situ. Ada Rasulullah SAW dan beliau adalah makhluk yang paling utama. Maka nasab beliau adalah nasab yang paling utama. Meskipun pada awalnya bukan Arab, tapi sekarang sudah dianggap Arab. Sudah dianggap Arab. Barakallahu fiik. Walakin lam yu'raf bidhabt 'adadun wala asma'un min bainihi wa baina Ismail alaihi salam. Namun tidak diketahui secara pasti jumlah orang antara Adnan sampai Ismail. Kalau antara Nabi sampai Adnan jelas nama-namanya tadi kita sebutkan panjang, ya, itu dengan kesepakatan ulama itu yang jelas. Tapi dari Adnan sampai Ismail ini nggak diketahui ada berapa orang dan siapa saja, ya, tidak diketahui. Tapi semuanya sepakat kalau Adnan itu anak keturunan Ismail. Apalagi Ismail sampai Nabi Adam, ini lebih khilaf lagi, ya, tidak diketahui berapa orang lagi itu. Barakallahu fiik. Amma ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibu beliau bernama Fahiya Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Ibu beliau bernama Aminah putri Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wakilab huwal jaddul khamis lin Nabi SAW min jihati abi. Sementara Kilab itu adalah kakek yang kelima untuk Nabi dari jalur ayahnya. Fa'abuhu wa ummu min aslil wahid. Ibu dan ayah beliau itu dari satu keturunan. Jadi ayahnya Rasul dengan ibunya Rasul itu ketemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Yaitu Kilab. Ketemunya di Kilab. Jadi Kilab itu punya beberapa anak. Kilab punya beberapa anak. Ada anak yang bernama Qusay, ada anak yang bernama Zuhrah. Anak yang bernama Qusay, disitulah lahir ayahnya Rasul, Abdullah. Anaknya Kilab yang bernama Zuhrah, disitulah lahir ibunya Rasul yang bernama Aminah. Paham ya? Jadi kakek, ibu dan bapaknya Rasul itu ketemu pada satu kakek, yaitu Kilab. Paham ya? Kilab. Yajtami'ani fi kilab wasmuhu Hakim. Nasab ayah dan ibu beliau itu ketemu di Kilab. Kilab itu julukan. Namanya Hakim. Namanya Hakim. Waqila Urwah. Ada yang mengatakan namanya Urwah. Kenapa kok dijuluki Kilab? Tahu Kilab ya? Kilab itu artinya anjing. Kenapa kok dijuluki dengan julukan itu? Lakinnahu kana kathiru saydi bil kilab fa'urifa biha. Dijuluki dengan Kilab karena dulu kakek beliau ini suka berburu dengan membawa anjing buruan. Maka beliau dikenal dengan Kilab. Jadi biasa, orang Arab itu kadang ngasih julukan tergantung dengan kebiasaan. Ya, tergantung dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya dia kalau berburu, biasa orang Arab dulu, Nabi Ismail itu pemburu. Sah? Nabi Ismail itu kerjanya apa? Berburu. Maka anak keturunannya itu banyak yang menjadi pemburu. Di antaranya ini, Kilab. Itu suka berburu. Nah, kalau berburu, itu dengan membawa anjing buruan. Maka dia dikenal dengan kebiasaan itu, maka disebut dengan Kilab. Barakallahu. Nah. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam. Qabilah beliau. Kalau bahasa kita, suku. Ya, suku. Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy al-masyhud laha bisyaraf. Suku beliau adalah suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah suku yang paling utama. Jadi nasab yang paling utama itu nasab bangsa Arab. Bangsa Arab itu terdiri dari sekian banyak suku. Suku yang paling mulia suku Quraisy. Suku Quraisy itu yang paling mulia. Dari kok suku Quraisy ini mana yang paling utama? Yang paling utama adalah Bani Hashim. Dari suku ini yang paling utama Bani Hashim. Karena di situ ada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa adanya Quraisy? Apa adanya Quraisy? Kalau tidak salah artinya ikan hiu. Ikan hiu. Kenapa kok suku ini disebut dengan suku Quraisy? Konon katanya ya, nenek moyang mereka ini dulu pernah berlayar ya, berlayar kemudian mereka bertemu dengan ikan hiu. Fa'urifa maka mereka dikenal dengan suku Quraisy. Berburu berlayar di laut kemudian mereka dapat ikan hiu dan sempat terjadi sedikit pergolakan ya. Hiunya mungkin besar, tuabrak sana, tuabrak sini. Mungkin mereka bawa perahu atau kapal yang tidak sebanding dengan ukuran hiunya. Wail akhirnya, namun mereka berhasil selamat dari hiu tersebut. Maka mereka dikenal dengan suku Quraisy. Ada yang mengatakan seperti itu. Warif atus syan. Suku Quraisy itu suku yang terpandang. Wal majdul asil. Suku yang dihormati. Waqadasatul makan baina sa'iril Arab. Dan suku Quraisy itu memiliki kedudukan yang tinggi di atas semua suku-suku bangsa Arab. Wa huwa laqabu Fihr ibn Malik aw an-Nadr ibn Kinanah. Quraisy itu sebenarnya gelar untuk Fihr bin Malik atau untuk Nadr bin Kinanah. Jadi Quraisy itu julukan untuk salah satu kakeknya Rasul. Ada yang mengatakan itu julukan untuk Fihr bin Malik. Ada yang mengatakan itu julukan untuk Nadr bin Kinanah. Namun yang rajih, yang sahih, itu julukan untuk Nadhr bin Kinanah. Itu julukan untuk Nadhr bin Kinanah. Jadi Nadhr bin Kinanah itu dijuluki dengan Quraisy. Sebabnya apa? Tadi dia berlayar dengan teman-temannya ke laut, kemudian bertemu dengan ikan hiu, wa ila akhirih, ya, maka dia dikenal dengan Quraisy. Anak keturunannya disebut dengan kabilah Quraisy, suku Quraisy. Jadi kalau disebut di kalangan mereka Al-Qurasyi dari suku Quraisy, berarti mereka dari keturunan Nadhr bin Kinanah, anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Wa kullun min rijalati hadhihi al-qabilah kanu sadat wa asyrafan fi zamanihim. Masing-masing ya orang dari suku Quraisy itu orang yang terpandang pada zamannya. Jadi suku Quraisy itu orang yang adalah suku dan kabilah yang terpandang. Orang-orangnya juga orang-orang yang terpandang. Wa qad imtaza minhum Qusay. Di antaranya seseorang yang bernama Qusay. Wasmuhu Zaid. Namanya Zaid. Jadi Qusay itu julukan, nama aslinya Zaidun. Bi'iddati mayyizat. Qusay ini memiliki beberapa keistimewaan dan dia termasuk suku Quraisy. Fahuwa awwalu man tawalla al-Ka'bah min Quraisy. Keistimewaan dia di antaranya dia ini orang pertama yang mengurusi Ka'bah dari kalangan suku Quraisy. Jadi kebiasaan mereka orang yang ngurusi Ka'bah itu orang-orang yang mulia, yang mengganti tirai Ka'bah, ya, yang merawat Ka'bah, yang memegang kunci Ka'bah, itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang terpandang dari kalangan bangsa Arab. Fakanat ilaihi hijabatuha wa sadanatuha. Beliaulah yang mengurusi hijabnya Ka'bah dan apa namanya juru kunci Ka'bah. Aikana biyadihi miftahul Ka'bah yaftahuha liman syak wa matasyak. Yakni beliau yang memegang kunci Ka'bah. Beliau membuka untuk siapa saja yang dikehendaki dan kapanpun yang dia kehendaki. Jadi Ka'bah enggak sembarangan bisa dimasuki. Hanya orang-orang terpandang saja yang dibolehkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Itu pun setelah dapat izin dari Qusay. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah wa askanahum fi dakhiliha. Orang inilah yang mengajak semua penduduk Makkah berkumpul dalam satu tempat, ya, dan ditaruh di dalam kota Mekah. Wa kanu qabla dhalik fi dawahiha wa atrafiha. Sebelumnya orang-orang penduduk asli Mekah itu terpencar-pencar. Tinggalnya mereka di pinggiran kota-kota Mekah. Adapun di jantung inti kota Mekah jarang yang tinggal di situ. Hanya kabilah atau orang-orang tertentu saja. Lah, Qusay ini itu yang mengajak mereka semua untuk pindah dan menetap di dalam kota Mekah. Mutafarriqina baina qabail ukhra. Dulunya mereka bercampur dengan kabilah-kabilah yang lain. Jadi kabilah Quraisy dulunya itu bercampur dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Kemudian sama Qusay diajak jadi satu suku Quraisy, menjadi satu perkampungan khusus di dalam kota Mekah. Wa huwa alladhi ansha'a as-siqayah war-rifadah. Orang inilah orang pertama yang memberikan gagasan siqayah dan rifadah untuk Ka'bah atau untuk apa namanya Mekah. Apa itu siqayah, apa itu rifadah? Was-siqayah ma'un 'adzbun min nabidit tamr awil 'asal awil zabib wa nahwu. Siqayah itu air tawar, air yang segar dari perasan kurma, air yang segar bukan air tawar, air yang segar dari perasan kurma atau dicampur dengan madu atau sari kismis atau semisal itu. Yakni kalau bahasa simpelnya kita apa? Jus. Paham ya? Jus. Ayo. Kalau orang dulu namanya asir. Kalau orang Arab nyebutnya asir. Asir itu perasan. Kalau kita bilangnya jus. Nah, orang ini itu nyiapkan minuman yang seperti ini. Kana ya'udduhu fi hayadin minal adim yashrabuhul hujjaj. Minuman-minuman itu ditampung di dalam bejana dari kulit, kemudian diletakkan dan dipakai atau diminum oleh para jamaah haji cuma-cuma, gratis. Warifajah ta'amun kana yasna'u lahum fil mausim. Sementara rifajah itu nama makanan yang dibuat pada musim-musim haji. Hanya muncul ketika musim haji. Dibuat besar-besaran sama kusoy ini, kemudian dibagi-bagi ke jamaah haji dengan cuma-cuma. Wa qad bana qusay baitan bi shimalayil ka'bah 'urifa bi darin nadwah. Qusay ini ya membangun di bagian utara Ka'bah, dibangun di situ rumah. Rumah ini disebut dengan Darun Nadwah, tempat perkumpulan. Wa hiya daru syura Quraisy. Tempat ini digunakan untuk musyawarah, rapat intern suku Quraisy. Pembesar-pembesar kabilah Quraisy kalau ada masalah mereka rapat, rapatnya di Darun Nadwah, di rumah khusus ini. Wa markizu tahrukatihim al-istima'iyah. Dari markas inilah mereka mengatur stabilitas rakyat Makkah. Fala yu'qadu nikah wa la yatimmu amrun illa fi hadhihi ad-dar. Akad nikah tidak boleh dilaksanakan kecuali di rumah itu, dan semua keputusan tidak boleh diputuskan kecuali di rumah itu. Betul-betul rumah keramat ya. Sama mereka ini rumah diagungkan menjadi pusat dan sentral pemerintahan orang-orang Mekah yang dipimpin oleh suku Quraisy. Wa kana biyadihi al-liwa wal qiyadah. Qusay ini itu orang yang biasa memegang bendera panglima perang. Fala tuqadu rayatu harbin illa biyadihi. Pertempuran itu tidak akan dikibarkan benderanya kecuali dengan tangannya dia. Jadi kalau dia sudah mengangkat bendera perang, perang. Kalau tidak, berarti belum. Wa kana kariman wa firal aql sahiba kalimatin nafidah fi qaumi. Qusay ini orangnya dermawan, orang yang baik, cerdas, memiliki ide-ide yang berlian, ya, dan dia memiliki ucapan dan komando yang ditaati oleh kaum. Yakni bukan orang sembarangan, orang yang terpandang di antara kaum-kaum. Ini kabilah beliau. Setelah itu beliau menyebutkan tentang usratuhu, keluarga beliau. Sudah ya? Tayyib. Hah? Khalas? Tayyib. Adapun pembahasan tentang bagaimanakah keluarga beliau, insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.